Aduh mama, ada gadis baju merah bikin saya terpana. Lihat dia tersenyum menikmati hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Senyum manis kesem pipi bikin hati tertarik. Ladies and gentlemen, please welcome Aijinsa adalah movie on the way. Nona, kesungguh manis, please welcome.